Karma si malakama sering pergi kemana-mana, dari ujung sini sampai ujung sana. Karma si malakama sering bawa cerita, tapi semuanya tentang kekusutan. Karma si malakama pergi ke Amerika, tapi di sana kupingnya nyaris conge lantaran mendengar Reagan mencaci maki Brezhnev jenat. Karma si malakama pergi ke Soviet, tapi di sana kupingnya jadi mampet lantaran mendengar Brezhnev mencaci maki Reagan koboy. Karma si malakama pergi ke Uganda, tapi di sana kepalanya jadi mumet-mumet lantaran melihat jutaan orang memberontak Idi Amin. Karma si malakama terakhir pergi ke Filipina, tapi di sana kepalanya bertambah mumet lantaran melihat Kori Aquino adu dogong lawan Marcos. Karma si malakama, karma karma si malakama. Karma si malakama lalu pulang ke Indonesia, di Pulau Jawa di satu desa. Karma si malakama menangis lantaran menyaksikan pemilihan lurah begitu kotor. Ada orang-orang menghasut, ada orang-orang saling ancam, ada orang-orang main tumpangan, ya pemilihan lurah. Karma si malakama rasa bejat kepala, karma si malakama lemah tubuh seketika. Karma si malakama mencari ketenangan dengan satu ples obat tidur. Matilah karma si malakama, mungkin juga bunuh diri dengan obat tidur. Tetapi nampaknya kematian si malakama lebih mendingan, karena dia juga mati bunuh diri bukan lantaran hutang. Sekarang kan musim orang bunuh diri alatan utang. Bayangkan saja kalau semua orang Indonesia bermental demikian, jelas celaka 13 tambah 13. Negara kita kan utangnya lebih banyak daripada orang-orang yang bunuh diri tersebut. Bagaimana kalau gitu jadinya? Ya bisa bunuh diri masawa. Karma si malakama, oh punya cerita. Karma si malakama memang banyak cerita. Karma si malakama, karma si malakama.